Papa Gilbert? Ya itu kan teorinya aja ya, warga negara Indonesia ya. Jadi kalau yang benar adalah orang Indonesia asli dan beragama mayoritas. Itu saja, gubernur saja ini, Ahok saja jadi wakil gubernurnya sudah ditentang. Ya kan, ini picik. Makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pasti kami tunggu partisipasi Anda yang lemitra bisnis 6339160 Businessman Opinion. Selamat siang Pak Yopi. Selamat siang. Ya itu si undang-undang dasar 45 ya, persyaratan menjadi seorang presiden yang tadi itu disebut banget. Tapi ditambahkan lagi beristri satu, tidak berselingkuh, itu penting sekali supaya bisa menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Tidak suka mencerai gitu loh. Jadi betul-betul seorang pemimpin itu tunggal, artinya tunggal dalam arti berumah tangga yang sah, punya satu istri, penting yang harus diteladani. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Yopi. Bapak Zainal, selamat siang Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Saya coba memberi saran ya kepada para pejabat negara. Kalau mau bikin undang-undang nggak usah diskriminasi lah, karena kita nggak suka dengan seseorang bikin undang-undang baru. Nanti undang-undang, oh banyakkan undang-undang tapi nggak jelas tujuannya apa, untuk tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Karena pejabat kita memang aku lihatnya masih pada bodoh-bodoh. Makasih. Terima kasih Pak Zainal. Bapak Adi. Selamat siang Pak, silakan Pak. Ya menurut saya ini kok persyaratnya cuma di lingkup itu ya, padahal untuk seorang capres dan wakilnya itu persyaratannya ya saya rasa bisa ditambahkan akademis, kemudian prestasinya untuk bangsa, kemudian track recordnya juga. Kalau menurut saya untuk hal-hal itu ya umum lah, syarat seperti itu umum ya. Kalau untuk anak sekolah aja, orang mau kerja aja susah, misalnya ada TOEFL segala, ada akademi segala, ada tingkat sekolahnya, masa untuk presiden tidak ada seperti itu gitu. Saya rasa itu yang harus ditonjolkan, prestasinya, bukan suku, ras, agama dan lain-lain itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Bapak Ferry. Halo. Halo Pak Ferry. Ya Teguh Triyono Pak. Bapak Teguh, silakan Pak. Ya itu KPU pengaruhannya bagus, supaya nanti kalau jadi pemimpin harta kita nggak hilang. Tapi KPU juga harus beli pemilu pilpres itu nanti tanggal 9 barengi bulan Ramadan. Jangan orang Jakarta yang kerja bangunan asongan banyak sekali KTP darah daerah. Nah sedangkan tanggal 9 itu sudah puasa, 20 hari lagi lebaran, mungkin banyak yang golput. Kalau cara begini, kalau nggak ada apa tindakan yang lebih gampang itu, karena sebulan dua kali pulang kampung mungkin mikir yang dikorbankan paling pilpresnya. Dan kemudian kalau capres yang punya utang nggak boleh nyalonkan, itu Abu Ijar kan utangnya banyak. Lebih baik juga nggak usah nyalon nih, legowo aja, biar dua calon aja, biar sekali putaran uang negara agak hemat. Makasih. Ya terima kasih Pak Teguh. Selamat sore Pak Bobi. Ya selamat siang Bu. Silakan komentarnya Pak. Selain persyaratan yang tadi itu, seharusnya ya persyaratan ini Bu, yang lagi ngetren sekarang ini, harus berani memberantas korupsi gitu, dan merevisi undang-undang hukuman mati, dan bebas dari apa itu cacat masa lalu. Harus bisa menerangkan supaya publik ini jelas gitu Bu. Ya Bu ya. Selamat sore Pak Sontani. Pak Sontani. Pak Sontani, silakan Bapak. Ya kalau WNI udah pasti ya, jangan terima keluarga negara lain itu nasionalis. Ya tadi saya setuju juga yang pembicara pertama, harus berani memberantas korupsi. Cuman yang pertanyaan saya, yang tidak boleh punya utang, itu kayaknya hampir semua kayaknya punya utang ya, terutama utang bisnis atau apa. Jadi kriterianya saya nggak tahu persis yang disebut nggak boleh punya utang itu seperti apa. Kemudian yang terlibat G30 SPKI, maksudnya terlibat apa nih? Terlibat sebagai oknumnya atau sebagai pemberantasnya? Itu juga saya juga nggak jelas tuh. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sertani. Pak Ahmad, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan Bapak. Ya, ini oknumnya tuh kelihatannya goblok banget. Kita merdeka puluhan tahun masih PKI. Kalau mau lihat PKI itu tanya Soeharto tuh. Soeharto yang bikin PKI, yang jatuhin Soekarno. Soeharto tuh diamnya PKI itu. Jadi KPU tuh goblok banget ini. Pelanggaran HAM-nya tuh mestinya ditambahin lagi pasal pelanggaran HAM, yaitu Prabowo sama Soeharto. Terima kasih.